بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله kembali lagi di pagi hari ini kita mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian tafsir dengan membaca kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih di tafsir surah Al-Baqarah. Insyaallah di pagi hari ini kita akan membaca ayat 75 sampai 78 insyaallah. Enggak panjang itu ya? Enggak. Enggak. Alhamdulillah. Baik, silakan. بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إن هم إلا يظنون ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتاب أي فلا تطمعوا في إيمانهم وحالتهم لا تبتلي الطمعة وأخلاقهم وأحلاتهم وأخلاقهم أنتم أبن وحالاتهم وحالاتهم كلنا دي وأخلاقهم أدى أي فلا تطمعوا في إيمانهم وأخلاقهم لا تبطلي الطمع فيهم فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما أقلوه وعلموه فيدعون له معاني ما أرادها الله ليوهم الناس أنها من عند الله وما هي من عند الله فإذا كانت هذه حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهم يصدون به الناس عن سبيل الله فكيف يرجى منهم إيمان لكم فهذا من أبعد الأشياء بيه ما شاء الله. Kata beliau rahmallahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman selanjutnya dalam surah Al-Baqarah, Afatatma'una ayyu'minu lakum? Apakah kalian tamak, sangat menginginkan, apakah kalian sangat menginginkan mereka beriman kepada kalian, maksudnya percaya kepada kalian, beriman seperti kalian. Wa qad kana fariqu minhum yasma'una kalamallah. Sementara sungguh telah ada pada sekelompok dari mereka sebelumnya yasma'una kalam Allah, mereka mendengar kalam Allah, tapi thumma yuharrifunah, di antaranya yang telah berlalu disuruh bilang hittah, mereka bilang apa? Hintah. Paham kan? Iya, ini kitab mereka. Sekarang kalian sangat berharap kalau mereka akan beriman dengan kalian. Iya. Min ba'di ma aqalu, setelah mereka paham, wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui itu. Wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna. Apabila mereka berjumpa, bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka bilang kami beriman. Tapi wa idza qala ba'duhum ila ba'din, kalau sebagian mereka telah bersama dengan sebagian yang lain, itu dari teman-teman mereka, kalau mereka saling bercakap menyalahkan, Atuhadditsunahum bima fatahallahu alaikum? Apakah kalian bercerita kepada mereka dengan apa yang Allah bukakan untuk kali atas kalian? Liuhajjukum bih inda rabbikum? Yang dengan sebab itu mereka akan menghujai kalian nanti dengannya di sisi Rob kalian. Dia, yeah. Ini namanya nanti kalau dalam belajar bahasa lamul akibah. Karena lam itu ada beberapa. Dalam mutalil, ya, ada lamul akibah. Di antaranya itu akibatnya mereka akan menghujai kalian nanti di sisi Allah dengan apa yang kalian ceritakan itu. Apalah ta'akilun, tidakkah kalian berakal? Jadi mereka kalau bersama mereka itu saling menyalahkan. Awala ya'lamun anna Allah ya'lamu ma yusirrun wa ma yu'linun. Artinya, walaupun mereka sebenarnya tidak ceritakan, Allah tahu itu. Makanya Allah langsung katakan, awala ya'lamun, tidakkah mereka tahu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui ma yusirrun, apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka rahasiakan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka nampakkan. Kemudian Allah katakan tentang keadaan mereka, wa minhum umiyun. Tadi kan golongan pertama itu, di antara mereka ada yang tahu Alkitab, mendengar kalam Allah tapi mereka memalingkan maknanya. Dan di antara mereka ada ummiyun, orang-orang yang tidak tahu apa-apa, orang-orang bodoh. Tidak tahu membaca, tidak tahu menulis. La ya'lamuna al-kitab, tidak tahu kitab. Illa amaniya, kecuali hanya sekedar amani, cerita kosong. Dongeng-dongeng, itu saya tidak tahu. Wa inhum illa yadunun, dan tiada lain. Mereka hanyalah menyangka, dia bangun peribadatan mereka di atas sangkaan. Ini dari ahlul kitab. Jadi tidak semuanya mereka pintar. Ada juga yang bodoh. Iya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, hada qat'un li atma'il mu'minin. Masya Allah. Di ayat ini, ketika Allah menyatakan, apa tatma'una ayyu'minu lakum, ini memutus keinginan besar dari orang-orang beriman, dari berimannya ahli kitab. Jangan kamu berharap keimanan mereka. Begitu maksudnya. Tidak usah. Kitab mereka saja mereka palingkan. Apalagi mau beriman kepada kitab kalian. Ay fala tatma'u fi imanihim. Jangan kalian tamak, sangat mengharap dalam keimanan mereka. Wa akhlaquhum la taqtadi tamak fihim. Sementara akhlak mereka tidak mengharuskan kita mengharap pada mereka. Ini kan? Dan akhlak mereka suka menentang, memalingkan. Apa saja yang diperintah oleh Nabi Musa, mereka bertanya lagi. Lihat sebelumnya, suruh sembelih sapi, dia tanya sampai sebenarnya dia tidak mau lakukan. Fa innahum kanu yuharrifuna kalamallahi min ba'di ma aqaluhu wa amilu wa alimu. Sungguh mereka sebelumnya memalingkan kalam-kalam Allah setelah mereka paham dan ketahui. Fa yad'una lahum ma'ani ma aradaha Allah. Mereka meletakkan untuk kalam Allah itu makna-makna yang tidak diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, na'udzubillah. Ya. Liyuhimu annas. Untuk memberikan sangkaan kepada orang bahwasanya itu dari sisi Allah. Jadi mereka tafsirkan. Jadi jangan heran. Makanya dibilang, siapa yang rusak dari orang yang berilmu dari umat Islam, maka mereka adalah fihim syabahun lil yahud. Maka mereka ada penyerupaan dari orang Yahudi. Suka menafsirkan kalam sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma hiya min indillah, padahal itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanat haluhum fi kitabihim alladhi yarawnahu syarafahum wa dinahum yasudduna bihin nas an sabilillah, fa kayfa yurja minhum imanun lakum. Maka kalau keadaan mereka dalam kitab mereka yang mereka pandang, mereka yakini itu adalah kemuliaan mereka, itu adalah agama mereka, mereka menghalangi manusia dengannya dari jalan Allah, maka bagaimana mungkin diharapkan dari mereka beriman terhadap kalian? Bahada min abadil asya, ini adalah perkara yang sangat jauh. Ya kan? Karena kitabnya saja tidak dia percaya yang diturunkan kepada mereka. Apalagi mau percaya dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kalian. Tentunya ini sangat jauh. Kecuali memang hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut. Thumma dzakara hala munafiqi ahli alkitab. Faqal, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Fa azharu lahum al-imana qawlan bi-alsinatihim. Ma laysa fi qulubihim. وإذا خلا بعضهم إلى بعض فلم يكن عندهم أحد من غير أهل دينهم قال بعضهم لبعض أتحدثونهم بما فتح الله عليكم أي أتظهرون لهم الإيمان وتخبرونهم أنكم مثلهم ويكون ذلك حجة لهم عليكم يقولون إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق وما هم عليه باطل فيحتجون عليكم بذلك عند ربهم أفلا تعقلون أي أفلا يكون لكم عقل فتتركون ما هو حجة عليكم. Baik. Kata Allah rahmatullah, thumma dzakara, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal munafiki ahli kitab, keadaan orang-orang munafik dari kalangan ahli kitab. Jadi dari kalangan ahli kitab ada munafik. Tidak ke sebelumnya, tidak juga ke setelahnya. Maka Allah katakan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila bertemu dengan orang beriman, mereka bilang, kami beriman. Mereka nampakkan kepada orang-orang beriman keimanan secara ucapan dengan lisan. Tidak ada dalam hati mereka. Tapi wa idza qala ba'duhum ila ba'd, kalau telah sebagian mereka telah bersama dengan sebagian yang lainnya, falam yakun indahum ahad min ghairi ahli dinihim qala ba'duhum li ba'd, yaitu tidak ada di sisi mereka seorang pun kecuali ya dari selain orang yang beragama dengan agama mereka, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum. Apa artinya atudhiruna lahumul iman, yaitu apa kalian menampakkan kepada mereka keimanan? Fatukhbirunahum annakum mithluhum. Yang kalian mengabarkan bahwasanya kalian sama dengan mereka. Fayakunu dhalika hujjatan lahum alaikum. Maka itu akan menjadi hujjah untuk mereka atas kalian. Mereka akan bilang, ini dia sudah mengakui bahwasanya kami yang berada di atasnya itu benar. Dan apa yang mereka berada di atasnya adalah batil. Ini menunjukkan sama kita, tidak boleh kita bermanis muka kepada ahli bid'ah. Ya kan? Karena nanti orang akan menyatakan itu dia mengakui kita. Ya kan? Kan banyaknya kesamaran gara-gara seperti itu. Banyaknya kesamaran itu gara-gara seperti itu. Sebagian orang ya pergi ke ahli bid'ah bersama atau memuji. Ini bahaya. Kan menyamarkan seperti ini. Fayahtajuna alaikum bidzalika inda rabbikum, sehingga mereka akan berhujjah atas kalian nanti di sisi roh, dengan hal itu di sisi roh kalian. Apala taqilun ay afala yakunu lakum akal, apakah kalian tidak punya akal? Fatatrukuna ma huwa hujjatun alaikum, sehingga kalian meninggalkan apa yang merupakan hujjah atas kalian. Terus, أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون فهم وإن أسروا ما يعتقدون فيما يعتقدونه فيما بينهم وزعموا أنهم بإسرارهم لا يتطرق عليهم حجة للمؤمنين، فإن هذا غلط منهم وجهل كبير، فإن الله يعلم سرهم وعلنهم فيظهر لعباده ما أنتم عليه. ومنهم ما هم هو أنتم ما أنتم ما أنتم بيت قرأنا ما هم عليه بيت كتب الله رحمه الله تعالى هذا يقول بعضهم لبعض. Ini ucapan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka mengetahui bahasanya Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nampakkan. Bahumma in ansaru ma ya'taqiduna fi ma bainahum. Maka mereka walaupun menyembunyikan apa yang mereka yakini pada sesama mereka antara mereka, وَزَعَمُوا أَنَّهُمْ بِإِسْرَارِهِمْ لَا يَتَطَرَّقُ عَلَيْهِمْ حُجَّةً لِلْمُؤْمِنِينَ. Mereka menyangka bahwasanya kalau mereka sembunyikan hal itu tidak menampakkan atas mereka hujjah untuk orang-orang yang beriman. فَإِنَّ هَذَا غَلَطٌ مِنْهُمْ. Ini kesalahan dari mereka. وَجَهَلٌ كَبِيرٌ. Dan kebodohan yang besar. Kenapa? Karena walaupun disembunyikan, فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَعْلَنَهُمْ. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui rahasia mereka dan yang terang-terangan dari mereka. Fayadhiru li ibadihi ma hum alaih. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan kepada hamba-hambanya ma hum alaih, apa yang mereka berada di atasnya. Mereka di sini bukan antum. Kan bukan orang beriman tapi mereka. Terus wa minhum ay min ahli alkitab أميون أي عوام ليسوا من أهل العلم لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم فذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم ومن لم ينافق منهم فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال والعوام مقلدون لهم لا بصيرة عندهم ولا مطمع لكم في طائفتين ده sampai di situ. Kata Allah rahmallahu taala di ayat 78, wa minhum ay di antara ahli kitab ummiyun ay awam, ada orang-orang awamnya. Walaisu min ahli kitab, bukan dari ahli kitab. La ya'lamun al-kitab illa amani. Ay laisa lahum haddun min kitabillah, tidak ada bagian yang mereka punya dari kitabullah. Artinya tidak ada ilmunya. Karena para nabi itu hanya meninggalkan kitab, ilmu. Tidak ada dia ilmunya. Illa tilawah faqat, kecuali hanya membaca saja. Itu namanya orang awam. Jadi kalau orang awam hanya membaca, tidak paham apa yang dia baca, itu namanya awam. Itu namanya ummi. Laisa indahum khabar bima indal awwalin. Tidak ada di sisi mereka ilmu tentang apa yang dimiliki oleh orang terdahulu. Alladzina ya'lamuna haqqal ma'rifah halahum. Yang mengetahui secara hak keadaan mereka. Haula inna ma'ahum dunun. Mereka itu tiada lain bersama mereka hanya sangkaan wa taqalid dan taklid. Li ahli ilmi minhum. Untuk orang-orang yang berilmu dari mereka. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulama mereka, orang-orang awam mereka, orang-orang munafikin dari mereka dan orang-orang yang tidak munafikin dari mereka. Maka ulama dari mereka, mereka berpegang teguh dengan apa yang mereka berada di atasnya dari kesesatan. Tidak mau berpindah. Tidak mau menerima yang benar. Sementara al-awwam muqallidun. Hanya taklid kepada orang berilmunya itu. Kawan? Taklid. La basirota indahum. La basirota indahum. Tidak ada basiro. Tidak ada ilmu di sisi mereka. Fala matma'alakum fit ta'ifatain. Maka tidak ada harapan bagi kalian pada dua kelompok itu. Satunya tidak ada harapan karena dia punya ilmu kitab berpaling. Satunya hanya mukallid. Orang yang taklid buta itu susah untuk dikasih tahu. Nih, ya. Kalau dikasih tahu malah kita yang dianggap bodoh. Susah memang bicara sama orang yang bodoh. Iya. Ini dari yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan mereka. Makanya di istilahnya dikatakan fawailul lil ladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Allah nanti katakan celaka mereka yang seperti itu. Orang yang menyembunyikan kitab, yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka dan menyatakan itu dari sisi Allah, itu bentuk ta'wilnya, bentuk memalingkan kalam Allah dari tempatnya. Iya, insyaallah kita baca lagi di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan. Subhanallah, alhamdulillah, shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.